نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan bagi kita semua untuk bisa berkumpul kembali, bermajelis kembali dalam salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala ini, yang semoga sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kita di tempat yang suci ini, kita pun berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kembali kelak di dari karamatih, di negeri yang penuh dengan kenikmatan yaitu surganya. Sungguh ikhwanil kiram, kenikmatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua kalau kita mau memikir-mikirkannya dan mau mengingat-ingatnya, maka sangatlah banyak. Namun cukup bagi orang-orang yang berakal untuk memperhatikan nikmat-nikmat terbesar dari sekian banyak nikmat yang dengannya dia hendaknya mengupayakan kesungguhan yang dia mampu untuk betul-betul bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu ni'matul Islam, wa ni'matul sunnah, wa ni'matul ukhuwah, dan juga ni'mat talabil ilm. Dengan Islam, seorang hamba bisa mendapatkan peluang selamat dari kekekalan di dalam neraka. Dan mendapatkan peluang untuk bisa masuk ke dalam surga. Sebab tanpanya ikhwani fillah, maka tidak ada peluang sama sekali. Itulah orang-orang yang betul-betul merugi. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, "Qul innal khasirin alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin." Katakanlah sungguhnya orang-orang yang betul-betul merugi adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri dan keluarganya pada hari kiamat. Dan ketahuilah bahwasanya itu adalah sebesar-besar kerugian. Tidak ada yang lebih besar kerugiannya, ikhwani fillah, melebihi orang yang telah diberi waktu hidup di dunia, kemudian ternyata mati di atas kekufuran. Mati di atas selain Islam. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah tegaskan, "Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa saja yang mengambil selain Islam sebagai agamanya, memilih selain Islam dari semua agama yang ada, dari agama-agama kekufuran, siapa saja yang memilih selain Islam sebagai agamanya, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima itu dari. Walaupun dia mengaku kami pengikut Isa, kami pengikut Musa, atau kami pengikut agama langit. Karena pada masa-masa ini akhwan, semakin banyak penyuruh-penyuruh yang membuat kerancuan di tengah-tengah kaum pemuda-pemuda kaum muslimin. Bahkan sudah memasuki negeri-negeri Arab untuk memasukkan pemahaman persatuan tiga agama dengan istilah pengakuan persatuan agama-agama samawi, Yaitu agama-agama langit, agama-agama yang merupakan ajaran Nabi menurut mereka. Yaitu ingin mempersatukan antara Islam, Yahudi, dan Nasrani. Sehingga akidah kaum muslimin rusak. Makanya tidak boleh seorang muslim ada keraguan sedikit pun dalam dirinya tentang kekufuran orang-orang yang memeluk selain Islam sebagai agama. Siapapun itu yang mengambil selain Islam sebagai agamanya, fala yuqbala min, maka tidak akan diterima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Dan engkau ya Abdullah, Allah Subhanahu wa taala telah berikan hidayah untuk berislam. Maka peluang untuk lepas dari kerugian tersebut telah engkau dapat. Tinggal menjaganya sampai akhir hayat. Dan itulah yang diwasiatkan oleh para anbiya war rasul kepada anak keturunannya. Karena tidak ada faedahnya, ikhwan. Seorang hidup dari awal kehidupan terus di atas keislaman, tapi kemudian setelah datang kematian dia murtad, wal'iyadzu billah. Dan inilah yang sangat dikhawatirkan oleh orang-orang beriman, yaitu su'ul khatimah. Makanya wasiat para anbiya war rasul kepada anak-anak mereka untuk betul-betul menjaga keislaman ini dan agar mati di atas keislaman tersebut. Am kuntum syuhada id hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abai. Sebelum kematiannya, Nabiullah Yaqub, yang beliau adalah nama lainnya Israel. Jadi Israel itu nama lain dari Nabi Yaqub. Sehingga Bani Israel, yaitu berarti anak keturunan Israel, maksudnya anak keturunan Nabi Yaqub. Yang Nabi Yaqub ini notabene beliau adalah putra dari siapa? Nabiullah Ismail. Yang beliau adalah putra dari Nabiullah Ibrahim. Sungguh silsilah yang mulia, keturunan yang mulia. Nah, dan semua nabi dan rasul setelah Nabi Ibrahim adalah keturunan beliau. Barokah yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada sosok bapak yang satu ini. Kalau ingin meneladani bapak dari semua bapak-bapak yang ada, maka perhatikan Ibrahim. Nah, keberhasilan yang luar biasa, di mana keluar dari tulang sulbi beliau para anbiya wa rasul. Setelah beliau semua nabi dan rasul dari tulang sulbi beliau, dari keturunan beliau. Di antara sebab utamanya kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an akhwani fillah, yaitu selain ketauhidan dan bagusnya beliau dalam beribadah pada Allah, juga doa yang tidak putus untuk kebaikan keluarga. Doa untuk anak-anak dan keturunannya. Mulai dari mendoakan bagi anak keturunan jangan sampai ada yang menyembah berhala. Wajrubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala ini. Ibrahim, padahal beliau adalah orang yang sangat kokoh tauhidnya, tapi tetap tidak merasa aman jatuh dalam kesyirikan. Juga memohon agar dia dan anak keturunannya dijadikan orang yang mampu menegakkan sholat. Kita terkadang, ikhwani fillah, baru ibadah beberapa jenis ibadah sudah merasa yang dilakukan itu sudah banyak. Lalai untuk memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar bisa dijadikan orang yang betul-betul menegakkan salat. dikiranya kita sudah betul-betul menegakkan sholat. Menyangkanya padahal perhatikan Nabi Ibrahim ini. Di antara doanya yang termaktub dalam akhir-akhir surat Ibrahim, bagaimana permintaan beliau? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku ini orang yang menegakkan. Nabi Ibrahim. Karena memang beliau betul-betul mengilmu ya kawan. Yang dituntut dalam sholat itu bukan sekedar melakukan. Bukan yang sekedar yang penting sudah melakukan. Bukan. Tapi kalau kita perhatikan ayat-ayat dan hadis, maka yang dituntut adalah iqamatus sholat. Bedanya apa? Menegakkan sholat dengan ada ussalah, penunaian sholat, karena penegakan sholat itu lebih tandas dan lebih luas. Karena seorang dikatakan menegakkan sholat ketika telah menunaikan sholat sesuai dengan bimbingan Rasulnya, juga pada waktunya, juga dia senantiasa menjaga kesinambungan dalam menunaikannya, tidak putus. Juga sisi yang lain yang banyak dari kita, ikhwani fillah, luput darinya adalah dari sisi kekhusyuan. Ini yang sangat berat, kan? Khusyuk. Nah. Dan itu di antara awal-awal yang dicabut dari dada-dada manusia adalah khusyuk wis shalah. Kekhusyuan di dalam salat. Makanya ketika kita mencontoh doa Nabi Ibrahim untuk bisa dijadikan orang yang menegakkan sholat, diantaranya terkandung juga berarti harapan dan permintaan untuk kita bisa khusyuk. Rabbi ja'alni muqimas sholat. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang betul-betul menegakkan sholat. Jangan merasa ya ikhwan fillah, kalau Nabi Ibrahim seperti ini doanya, kemudian kita merasa sudah gemedi. Sholatku sudah bagus. Nah, jangan. Kita masih berjuang-berjuang memperbagus terus. Kalau toh kita sudah mengenal tuntunan Nabi, sunnah-sunnahnya secara zahir, tapi batin ini belum tentu kita lebih bagus dari teman yang di samping kita ketika. Nah, bacaannya mungkin bagus. Tapi belum tentu hati ini ketika sholat itu kekhusyuannya lebih bagus dari teman kita yang bacaannya mungkin di bawah kita. Karena di antara pembeda utama kualitas suatu ibadah, nilai suatu ibadah, kawan, yaitu apa yang ada di hati kita. Kalau kita mau menyelami diri kita, kawan, betapa banyak sholat yang kita terkadang sudah mengupayakan itu tiba-tiba bersitan mungkin. Apalagi kalau sedang banyak problem. Baik itu utangkah? Atau tadi baru merencanakan sesuatu kah? Nah, muncul. Semuanya di benak-benak kita mengganggu sholat. Mengganggu kekhusyuan kita. Karena memang syaitan mengupayakan itu. Udhkur kada, wadhkur kada, wadhkur kada. Demikian. Ulah syaitan. Ingat ini, ingat itu, ingat ini, ingat itu, terus dihembuskan oleh syaitan pada diri orang-orang yang sholat. Nah, perhatian para anbiya wa rasul terhadap keturunan sangat besar, Pak. Di antaranya masalah sholat, apalagi masalah tauhid. Dalam doa tadi saja sangat jelas. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Tidak lalai setiap kita berdoa juga ikutkan anak keturunan kita. Jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang menegakkan. Dan ini betul-betul dicontoh oleh putra beliau Ismail. Ismail, di antara pujian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau di dalam Al-Qur'an di surat Maryam, yaitu dikarenakan beliau senantiasa menyuruh anak dan keluarganya untuk menegakkan sholat. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Ingat oleh kalian Ismail, karena sungguhnya dia seorang yang betul-betul jujur menunaikan janji, dan dia adalah seorang rasul sekaligus nabi. Dan adalah dia senantiasa memerintahkan kepada keluarganya, anak dan istrinya, memerintahkan apa? Bissalati wa zakat. Memerintahkan salat dan zakat. Dan adalah beliau itu seorang yang diridhoi di sisi Rabb. Makanya siapapun yang mengeluhkan tentang kesulitan dan kenakalan anak-anaknya, mulailah dari sholat. Mulailah dari perkara yang terpenting ini. Karena sesungguhnya seorang kalau sholatnya benar setelah ketauhidan, fitrillah akan membantu dia untuk perkara-perkara yang lain. Mungkin seorang ayah atau seorang ibu mendapati anaknya futur dalam belajar. Karena memang tidak semua orang diberi semangat untuk duduk belajar, nah, menghafal, tidak semua bisa. Tapi jangan sampai luput dari satu perkara ini, yaitu terus-menerus untuk diperbagus sholatnya. Jaga sholat. Nah, karena dengan bagusnya sholat, biadzinillah akan membawa dia pada kebaikan. Mungkin ada saat-saat untuk dia bisa kembali belajar. Tapi kalau sholatnya juga ikut terus, ikhwanifillah, maka ini yang harus kita betul-betul prihatin dan bersedih. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, inna sholata tanha anil fahsya'i. Sungguhnya sholat itu akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan selama masih sholat, menunaikan sholat, biiznillah, akan tercegah dari keburukan-keburukan. Nah, makanya sholat kita kalau belum mencegah kita dari kemaksiatan dan kekejian, ada yang salah pada kita. Ada yang salah, harus diperbaiki. Nah, kita kembali kepada wasiat para anbiya wa rasul tadi, akhwan. Mereka senantiasa mewasiatkan kepada anak-anaknya tauhid, juga mengupayakan kebaikan bagi anak. Nah, dan juga Allah Subhanahu wa taala setelahnya sebutkan wasiat Nabi Allah Ibrahim, demikian pula Nabi Allah Yakub. Nah, ya bani ya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Sungguhnya Allah telah memilihkan bagi kalian itu agama ini. Jadi kita ikhwani fillah harus sadar bahwasanya ketika kita bisa berislam itu sungguh merupakan anugerah yang sangat besar dari Allah. Allah pilih kita dari sekian makhluk-makhluk yang ada untuk bisa berislam. Itu adalah istifa'ullah, pilihan dari Allah. Maka fala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Ini wasiat Nabi Ibrahim, wasiat Nabi Yakub, dan juga para anbiya yang lain. Jangan sekali-kali kalian itu mati kecuali di atas keislaman. Wasiat kepada anak-anaknya di akhir-akhir hayat mereka. Karena memang fanifillah dengannya seorang bisa selamat. Apalagi setelah keislaman Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita umat akhir zaman untuk bisa berjalan di atas sunnah. Maka ini nikmat di atas nikmat yang dengannya seorang hamba bisa keluar dari firqah-firqah yang tersesat. Maka ini yang butuh kita mengupayakan untuk menjaganya, akhwani fillah. Nah, menjaganya dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa istiqamah di atasnya. Nah, menjaga agar hati-hati kita senantiasa diberi kekokohan, terutama ketika datang sakaratul maut. Karena saat-saat itu adalah saat-saat yang menentukan. Dan saat-saat yang menentukan, karena Nabi kita telah mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Sungguhnya amalan-amalan itu bergantung dengan akhir. Detik-detik yang menentukan adalah detik-detik di saat seorang menghadapi sakarat. Nah, dan untuk mempersiapkan itu, ya kita mempersiapkan sedari sekarang dengan meluruskan dan menyelaraskan antara batin kita dengan zahir. Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Al-Ishbiri rahimahullah ta'ala, bahwasanya di antara hal yang banyak menyerumuskan seseorang ke dalam su'ul khatimah dikarenakan tidak selarasnya antara zahir dan batin. Zahir dan batinnya tidak sinkron. Zahirnya menunjukkan kesolehan tapi batinnya sungguh sangat buruk. Kepada keadaan inilah dibawa makna hadis dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud, akhwan. Wa inna ar-rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fa yasbiqu 'alayhi al-kitab fa ya'malu bi'amali ahli an-nar fa yadkhuluha. Sungguhnya seseorang itu beramal dengan amalan penduduk surga. Amalannya seperti amalan penduduk surga. Sampai-sampai dilihat manusia seakan-akan antara dia dan surga itu tinggal satu dhira', tinggal satu hasta saja. Tapi pena penulisan takdir telah mendahulunya dan menetapkan dia sebagai orang yang celaka. Akhirnya sebelum datang kematiannya, dia melakukan amalan penduduk neraka dan dia pun mengakhiri di atas amalan tersebut, maka masuk ke dalam neraka. Para ulama menjelaskan tentang makna hadis ini, akhwani fillah. Karena siapa saja yang memaknai salah mungkin akan muncul dalam benaknya, kalau gitu sudahlah. Ini orang seperti ini saja, di akhirnya hanya ada tuduhan kepada Allah bahwasanya Allah tidak adil atau Allah terkesan semaunya sendiri, tidak hikmah, tidak bijaksana. Hati-hati dari bersitan-bersitan. Karena kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mesti akan membalas kebaikan bagi siapapun yang beramal baik dan akan memberikan keistiqomahan bagi seorang yang ikhlas pada setiap amalannya. Lalu bagaimana kok terjadi kisah atau kondisi yang disebutkan dalam hadis tadi? Para ulama mengatakan dikarenakan dia itu mengamalkan amalan penduduk surga hanya pada yang nampak di mata manusia. Bima yabdu linnas. Padahal hal yang nampak pada manusia memang si fulan, masya Allah, amalannya amalan penduduk surga. Tapi ternyata batinnya tidak. Tidak sinkron antara zahir dan batin. Batinnya dipenuhi dengan riya. Batinnya dipenuhi dengan niatan-niatan bukan karena Allah, hanya ingin mendapatkan pujian atau dunia belaka. Hati-hati dan seperti ini. Ini sebab keterpurukan seorang hamba di akhir hayatnya. Nah, ketika hatinya tidak sinkron dengan amalan-amalan zahirnya. Makanya kata Imam Al-Ishbiri, nah, untuk bisa selamat itu seorang harus menyelaraskan. Hatinya harus selaras dengan amalan zahirnya. Ini yang butuh kita bersungguh-sungguh dalam upayakan. Nah, mengupayakan itu. Nah, untuk bisa selamat dari cabang-cabang nifaq, ketidaksinkronan zahir dan batin itu cabang kemunafikan. Nah, yang dulu para sahabat senantiasa menyelami diri, bahkan sebagian mereka menuduh aku ini munafik, ini munafik berarti. Nah, dan khawatir. Nah, tapi kekhawatiran yang positif. Kekhawatiran yang positif yaitu kekhawatiran yang membuahkan untuk semangat memperbaiki. Adapun kekhawatiran yang sifatnya negatif dan merusak adalah kekhawatiran yang menjerumuskan seorang hamba dalam keputusasaan. Ini juga talbis dari iblis. Makanya sungguh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan pada kita akhwani fillah. Kalau kita mengingat dua nikmat ini saja, Islam dan sunnah, itu sungguh sangat agung. Maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dalam kondisi apapun, baik kita dilapangkan rezeki duniawinya atau Allah Subhanahu wa taala sempitkan rezeki duniawinya. Dalam kondisi apapun, dia tetap berada di atas nikmat yang tiada tara. Demikian pula nikmatul ukhuwah, memiliki saudara di atas agama Allah Subhanahu wa taala dan jalan yang lurus. Ini betul-betul nikmat. Untuk dijaga. Karena seorang tidak akan bisa hidup sendiri tanpa saudara. Butuh saling mengokohkan. Bahkan ini telah dulu sebagian salaf mengatakan istaghfiru minal ikhwan, berbanyak saudara. Kenapa? Karena mungkin ketika saat ini engkau tidak membutuhkan mereka. Minimal di antara hal yang diharapkan dari mereka ketika engkau mati, mereka bisa mendoakanmu, bisa menyolatimu. Barakallahu fikum. Dan alhamdulillah, pada pembahasan yang lalu kita telah selesai dari pembahasan seputar Al-Quran dan juga tanbih yang sangat bagus dari Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala akhwan, tentang perkara yang penting berkaitan dengan Al-Quran, yaitu untuk kita tidak jidal, tidak berdebat dengan perdebatan yang buruk berkaitan dengan Al-Quran, karena akan mengakibatkan seorang terjerumus dalam kekufuran ketika dia menolak suatu ayat misalnya yang dia tidak ilmui, atau menolak suatu qiraah yang sebenarnya itu thabit, namun dia menolaknya, maka terjatuh dalam kekufuran. Atau dia memalingkan dari makna yang hak menuju makna yang lain yang tidak Allah inginkan, dan seterusnya sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Kita masuk pada poin berikutnya. Qala al-Imamul Barbahari rahimahullahu taala, wal imanu birru'yati yaumal qiyamah. Yarawna Allah azza wa jalla bi amsari ru'usihim wa huwa yuhasibuhum bila hijabin wala turjuman. Perkara berikutnya yang merupakan prinsip dari akidah ahli sunnati wal jamaah qanifillah, yaitu beriman bahwasanya kelak para hamba akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata-mata kepala mereka. Betul-betul melihat dengan mata kepala, bukan sekedar mata hati. Tapi betul-betul bi amsari ru'usihim, dengan mata kepala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menghisab mereka, akan menghitung-hitung amalan mereka bila hijab, tanpa hijab, tanpa ada pembatas antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala turjuman, tidak pula membutuhkan penerjemah antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Pada poin ini akhwani fillah, terkandung beberapa hal berkaitan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama berkaitan dengan ru'yatullah yaumal qiyamah, yaitu keyakinan bahwasanya para hamba akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dan perkara ini akhwani fillah, perkara yang telah tetap dalilnya dalam Al-Quran maupun As-Sunnah dan ijma' para salaf. Walaupun terjadi pada beberapa poin pembahasan ada khilaf. Tapi secara umum penetapan ru'yatullah yaumal qiyamah terjadi ijma'. Dan Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh hamba-hamba di hari kiamat akhwani fillah di dua kondisi. Kondisi yang pertama ketika manusia berada di arasatil qiyamah. Setelah manusia dibangkitkan dari kuburnya dengan tiupan yang kedua dari malaikat Israfil. Inilah yang disebut dengan Yaumul Ba'ats, hari kebangkitan. Semuanya akan dibangkitkan dalam keadaan hufatan uratan ghullah. Kama badana awwala khalqin nu'iduh, kata Allah Subhanahu wa taala. Dibangkitkan dalam keadaan hufah, telanjang kaki, tidak pakai alas kaki. Uratan dalam keadaan telanjang badan, tidak pakai pakaian. Ghurla dalam keadaan belum berkhitan. Makanya Nabi SAW ketika mengkhabarkan hal ini beliau membacakan ayat kama badana awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami awali penciptaannya demikian pula kami kembalikan seperti itu. Itu sebagaimana Allah ciptakan kita di awal keluar di dunia ini tanpa membawa apa-apa. Dari perut ibu kita dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Tidak pakai alas kaki, tidak pakai pakaian, belum juga berkhitan. Demikian pula ketika kita kelak dibangkitkan. Semuanya dalam keadaan demikian, tapi tidak ada satupun yang menoleh kepada kiri dan kanannya, karena masing-masing memiliki perkara yang besar, yang sangat dikhawatirkan. Sebagaimana Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha menanyakan yang demikian kepada sang suami tercinta. Ar-rajul wal mar'ah yang duru ba'duhum ila ba'din. Ar-rijal wal nisa yang duru ba'duhum ila ba'din. Apakah terus kemudian laki-laki dan perempuan sebagian yang melihat kepada sebagian yang lain? Al-amru ashaddu min dalik, kata Nabi SAW. Perkaranya lebih dahsyat daripada memikirkan yang itu. Nah, perkaranya akhwani fillah, perkara yang berat, perkara yang menjadikan seorang anak lari dari orang tuanya, saudara lari dari saudaranya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli mri'in yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari seorang anak atau seorang hamba berlari meninggalkan saudaranya, sudah tidak ingat lagi saudara, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi wa banih, dari istri dan anak-anaknya. Masing-masing orang pada saat itu memiliki sya'nun yughni, yaitu urusan yang menyibukkan dia dari yang lainnya. Sudah masing-masing memikirkan kita masing-masing. Dan kondisi ini yang hendaknya senantiasa kita ingat akhwani fillah, bahwasanya kelak kita akan mempertanggungjawabkan urusan kita sendiri-sendiri. Maka persiapkanlah pada keputusan apapun, maka ini yang harus diperhatikan, bahwasanya kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak perkara-perkara di dunia yang akibatnya akan dia rasakan di saat-saat itu. Maka jangan sampai seorang melangkah dan sampai seorang memutuskan dan sampai seorang melakukan, baik itu dengan perkataan, perbuatan atau yang lainnya, kecuali dia betul-betul yakin bahwasanya perkara itu adalah perkara yang bisa bermanfaat di saat dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai menjadi suatu hal yang memperberat dirinya dan mencelakakan. Nah, setelah semuanya berkumpul di arasatil qiyamah, di padang mahsyar, Di mana Allah Subhanahu wa taala ganti bumi ini yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Karena bumi hancur, langit hancur, Allah Subhanahu wa taala ciptakan bumi baru. Bayda aqra. Putih. Naam, enggak ada tanda kepemilikan bagi siapapun, rata. Enggak ada cekungan, enggak ada gundukan. Rata. Semuanya berdiri menghadap dan berdiri dalam keadaan matahari didekatkan dengan kadar 1 mil. Bayangkan kondisi tersebut, ikhwan, di mana Allah Subhanahu wa taala katakan dalam surat Al-Mutaffifin, liyaumin azim. Ingat, untuk hari yang agung itu hari yang sangat besar perkaranya. Hari yang tergambarkan bagaimana beratnya. Liyaumin azim, yaitu apa? Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, yaitu pada hari manusia berdiri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, menunggu. Satu semuanya berdiri menunggu dalam keadaan payah yang sangat. Kita coba. Di dunia ini yang matahari begitu jauh jaraknya. Naam. Di waktu terik berdiri di tengah sawah. Dari pagi sampai zuhur saja sudah kepayahan. Payah berdirinya, juga payah kepanasannya. Dan saat itu berdirinya tanpa ada penutup apapun, matahari didekatkan dengan kadar 1 mil. Nah, kemudian waktu yang lama. Waktu yang lama. Sampai-sampai masing-masing manusia mengatakan kepada yang lain, mengusulkan untuk meminta syafaat kepada para anbiya, dimulai dari Adam, mendatangi Adam. Bertanya kepada Adam, meminta kepadanya, Adam, anta abul bashar khalaqakallahu biyadi wa nafakha fiha min ruhik. Ala tara ila ma balaghana. Ala tara ila ma nahnu fi. Karena saking beratnya, menunggu lama, kemudian akhirnya ada ide dari sebagainya untuk meminta kepada para anbiya wa rasul agar meminta syafaat pada Allah untuk disegerakan hisab. Ini baru waktu menunggunya. Sudah begitu berat. Tapi para anbiya saat itu, naam, yang dimintai oleh manusia dimulai dari Adam. Naam, disebutkan keutamaan-keutamaan Adam. Bahwasanya dia adalah bapak semua manusia yang Allah ciptakan khusus langsung dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan dengan tangan. Dan Allah tiupkan ruh kepadanya. Nah, kemudian mengatakan, tidak akan kau melihat apa yang menimpa kami. Nah, pada keadaan yang telah kami rasakan begitu berat ini. Kemudian minta untuk memberikan syafaat. Meminta syafaat pada Allah agar disegerakan hisab. Tapi Anda minta. Ingat dengan kesalahannya, padahal Allah telah memberikan pengampunan. Nah, nafsi, nafsi, kata Anda. Nafsi, nafsi. Ini para nabi, ikhwan, keadaannya seperti ini. Karena mereka betul-betul paham, memiliki rasa malu yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa taala atas suatu kesalahan yang telah dilakukan, padahal telah tegas dalil Allah mengampuni bapak kita Adam dan ibunda kita Hawa. Telah diampuni. Tapi inilah orang-orang yang betul-betul tahu kadar diri. Dan tahu betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Nafsi, nafsi. Nam idhabu ila ghairi. Naam. Diriku, diriku. Aku mikirkan diriku saja sudah. Naam. Sibuk. Pergilah kalian kepada selain. Idhabu ila Nuh. Pergilah engkau ke Nuh. Naam. Akhirnya mereka pergi ke Nabiullah Nuh. Mengungkapkan juga. Dan Nabi Nuh juga meminta udzur. Karena malu pernah melakukan kesalahan, dulu meminta kepada Allah sesuatu yang tidak pantas diminta. Yang Allah Subhanahu wa taala sampai tegur di surat Hud, karena beliau meminta agar sang putra diselamatkan. Innabni min ahli wa inna wa'dakal haq. Minta ini. Ketika telah mengupayakan kebaikan anaknya, anaknya yang kafir tersebut, Kisah yang mengharukan sekali, akhwan, bagaimana upaya seorang ayah ingin menyelamatkan sang putra setelah mendakwainya dan menasehatinya dengan penuh susah payah. Di akhir-akhir kehidupan, setelah air bah datang, tetap mengupayakan, ya bunayya rakam ma'ana, wahai putraku, mari naik. Naam, ke dalam perahu bersama kami. Ya bunayya rakam ma'ana. Di akhir-akhir sudah. Makanya kalau ada orang tua kemudian putus asa dalam mendidik anaknya, dalam mengupayakan kebaikan anaknya, mendoakannya, ini sungguh sangat kecil kesabarannya. Apalagi orang tua mengatakan, sudah kalau kau bukan anak. Nah, engkau mau menganggap dia anak atau tidak, ikhwan, tetap dia anakmu kalau dia keluar dari tulang sulbi kita. Nah, Nabiullah Nuh lihat, ya bunayya rakam ma'ana, itu pun enggak mau. Padahal sudah hampir celaka. Nah, tetap masih ngayal. Ingin apa? Ingin berlari ke gunung, pikirannya selamat. Lari ke gunung. Tapi ketika Allah telah menetapkan, enggak akan ada yang bisa selamat. Akhirnya dia tenggelam. Setelah tenggelam pun bersama orang-orang kafir, tetap enggak putus asa. Mungkin ada kesempatan untuk Allah bisa mengampuni. Masih berdoa pada Allah. Innabni min ahli. Sungguhnya anakku itu dari keluarga. Dan Allah telah menjanjikan untuk menyelamatkan na'am ahl Nabiullah. Tapi yang dimaksud dengan ahl yaitu mereka-mereka yang mengikuti beliau. Makanya Allah tegaskan, innahu laysa min ahli. Sebenarnya dia bukan dari ahlimu, bukan dari orang yang mengikutimu. Tapi dia orang yang menentang. Maka ditegur oleh Allah untuk tidak meminta sesuatu yang engkau tidak memiliki ilmu pada. Gara-gara ini, ya ikhwani fillah, dan Nabiullah Nuh telah meminta ampun juga pada Allah. Tapi ketika di hari kiamat telah masih terus teringat, malu pada Allah Subhanahu wa taala pernah. Dan ini sebaik-baik malu, akhwan. Malu kepada Allah yang mengibatkan seorang betul-betul ingat atas dosa itu dan memperbagus diri. Kita terkadang melakukan suatu perkara, baru mengucapkan istighfar, sudah merasa yakin itu betul-betul diampuni. Lupa semua. Jadi kesalahan-kesalahan kita. Nah, itu para anbiya sampai hari kiamat mereka mengingat kesalahan itu. Kekeliruan. Padahal, na'am, Allah secara tegas telah mengampuni mereka. Nah, akhirnya minta udzur dengan itu, nafsi nafsi idhabu ila ghairi. Diriku diriku. Masing-masing memikirkan ini. Pergi kepada selain. Ditunjukkan untuk mendatangi Nabiullah Ibrahim. Dan seterusnya dari kisah yang sangat mengharukan dan yang padanya ibrah sangat banyak, akhwan, tentang betapa beratnya hari di saat kita berdiri tersebut. Di saat semua manusia berdiri, yauma yaqumun nas li rabbil alamin. Setelah begitu lama menunggu, baru terakhir mereka mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan beliaulah yang memang diberi hak untuk syafaat. Naam, maka beliau pun beranjak, naam, untuk pergi ke bawah arsy. Naam, fa akharru sajidan wa yulhimuni minal mahamid ma yuftahu li ahadikum. Aku pun beranjak untuk pergi ke bawah arsy, kemudian sujud, naam, dan Allah berikan ilham kepadaku cara-cara memuji Allah dengan pujian-pujian yang belum pernah diajarkan kepada seorang pun sebelumnya. Inilah yang dinamakan dengan syafa'atul uzma. Syafa'ah yang teragung di mana dirasakan oleh semua yang ada di padang mahsyar. Menunjukkan keutamaan yang sangat besar untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak wa qul yusma' wasallu wasyfa' tusyfa'. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Mintalah, engkau akan diberi. Berilah syafaat, maka akan dikabulkan. Maka itu syafaat yang pertama, akhwan, yaitu syafaatul utma dan yang paling agung yang dirasakan oleh semua hamba. Bahkan yang kafirnya pun ikut merasakan dampak. Karena dengan itu segera dihisab. Walaupun setelah itu mereka akan menjalani yang lebih berat karena mendapat akan apa masuk ke dalam neraka. Nah, di antara kejadian setelah itu, akhwani fillah, yaitu di mana Allah Subhanahu wa taala na'am datang li faslil qada, untuk menetapkan keputusan di antara mereka dan na'am dilihat oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kita bahas. Na'am di mana Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh hamba-hamba di padang mahsyar. Adapun tentang kaum mukminin, maka itu sangat jelas semua kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di mahsyar. Ini kondisi yang pertama. Lalu bagaimana dengan orang-orang kafir, terjadi khilaf, apakah orang kafir juga melihat pada saat itu? Ada yang mengatakan tidak melihat karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di surat Al-Mutaffifin, kalla innahum ar rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sungguhnya mereka itu pada hari tersebut terhijab dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Tertutupi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pendapat yang masyhur. Juga pendapat kedua yang masyhur, ikhwani fillah, bahwasanya orang-orang kafir melihat Allah Subhanahu wa taala saat itu, tapi bukan melihat yang sifatnya nikmat, yaitu tapi melihat yang menjadikan mereka semakin terazab. Yang diibaratkan oleh sebagian ulama seperti melihatnya penjahat, pencuri, ketika apa? Melihat mereka-mereka yang akan menghukum dan menetapkan keputusan. Bagaimana takutnya? Kemudian setelah itu, mereka tidak melihat lagi, terhijabi. Karena makna lamahjubun, yaitu sebelumnya melihat, kemudian dihijab. Nah, dan ini wallahu ta'ala a'lam yang rajih, akhwani fillah. Berdasarkan keumuman ayat, ya ayyuhal insan. Nah, tayyib di surat Al-Insyiqaq. Nah, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Wahai sekalian manusia, sungguhnya kalian itu di dunia kadihun ila rabbi. Kadih yaitu amil. Kita di dunia ini beramal untuk bisa menghadap Allah dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Famulaqih, maka kelak kalian akan bertemu dengan. Nah, insan di sini mencakup semuanya. Semua manusia. Semuanya di dunia diperintahkan untuk beramal dan akan bertemu dengan Allah. Dan disebutkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, mengutip dari Ibnul Arabi, bahwasanya dalam lughah Arabiyah dikatakan liqa, dikatakan bertemu, itu kalau melihat. Ketika seorang mengatakan laqitu Muhammadan, berarti dia bertemu dan melihat. Melihat si Muhammad, bertemu. Nah, makanya al-liqa yaqtadil muayyanah, bahwasanya perjumpaan itu berkonsekuensi melihat. Mesti melihat. Cuman melihatnya beda antara mukmin dengan orang-orang kafir di padang mahsyar itu. Nah, kaum mukminin melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang padanya kenikmatan dan padanya harapan. Sedangkan orang-orang kufar ketika melihat Allah Subhanahu wa taala semakin menambah kesedihan dan ketakutan. Nah, ini yang pertama, ikhwan, di padang mahsyar. Dan khilaf itu, nah, termasuk khilaf yang kuat, ikhwan. Nah, bahkan ditegaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah, khilaf ini jangan sampai karenanya kemudian seorang mukmin yatahajat, saling menghajar satu sama lain. Karena khilaf sejak dahulu, dan ini dalam perkara akidah. Sehingga perlu diketahui tidak semua khilaf dalam perkara akidah kemudian berkonsekuensi tahajat. Nah, karena para salaf telah berselisih dalam memahami perkara ini, maka sebagaimana mereka memberikan keluasan padanya, maka kita pun tidak mempersempit. Berikan keluasan sebagaimana para salaf memberikan keluasan. Dan ini dua pendapat yang kuat dari beberapa pendapat yang ada. Yang pertama mengatakan khusus kaum mukminin saja. Nah, dan itu para ulama masa kini mayoritas yang berpendapat dengan ini. Nah, yang kedua, orang-orang kafir melihatnya tapi melihat sebagai bentuk azab dan setelah itu terhijab. Nah, karena makna la mahjubun yaitu berarti sebelumnya melihat kemudian dihijab. Baik, tapi semuanya sepakat bahwasanya yang melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk nikmat yaitu hanya kaum mukminin. Ini yang pertama. Kemudian ru'yatullah yang kedua, ikhwan, akan didapatkan oleh kaum mukminin khusus ketika mereka telah masuk ke dalam surga. Dan inilah ikhwan fillah yang kita betul-betul mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang tidak ada nikmat yang lain yang lebih agung dari ini. Itulah tambahan dari kepemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya setelah mereka dimuliakan dengan berbagai macam nikmat di surga. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, "Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah." Ayat yang pendek ini tadabburi dengan baik. "Lilladzina ahsanu." Sungguhnya bagi orang-orang yang berbuat ihsan ketika di dunia. Berbuat ihsan, berbuat bagus. Dan sesuatu tidak dikatakan ihsan, ikhwan, kecuali terkumpul pada perkara itu dua hal. Yaitu keikhlasan batin dan kebenaran dan cocoknya dia dengan bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara zahir. Itu baru dikatakan ihsan. Demikian pula mencangkup ihsan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana dia beramal betul-betul merasakan bahwasanya dia dilihat oleh Allah. Maupun ihsan terhadap sesama dengan mengupayakan kebaikan bagi mereka atau minimalnya menahan keburukan kita dari mengganggu saudara kita. Nah, bagi orang-orang yang ihsan seperti ini, lilladzina ahsanu, apa balasannya? Al-husna ay al-jannah. Bagi orang-orang yang berbuat ihsan, balasannya adalah al-jannah, balasannya adalah surga. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan al-husna karena balighatun fil husni ghayatah, karena mencapai puncak kebaikan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak ada kenikmatan yang tergambarkan pada diri kita yang bisa melebihi itu. Apalagi melihat, apalagi mendengar. Bahkan terbersit saja kita tidak mampu membayangkan betapa apa nikmatnya surga itu. Maka kalau seorang muslim kemudian menjual kenikmatan itu dengan dia berpindah agama, sungguh sangat bodoh. Nah, sungguh sangat merugi. Lilladzina ahsanul husna. Dan kepemurahan Allah Subhanahu wa taala berikutnya sudah diberi al-husna yang tiada tara nikmatnya, ikhwan, masih diberi waziyadah dan tambahan. Telah datang atsar dari beberapa para salaf dengan sanad yang sahih, waziyadah ai an-nadhar illa wajhillahi tabaraka wa taala. Tambahan nikmat tersebut, ikhwan fillah, yaitu tambahan nikmat di atas nikmat, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kelak di hari kiamat. Naam. Dan inilah kenikmatan yang menjadikan para penduduk surga, ikhwan fillah, naam, terlupa nikmat-nikmat yang lain karena saking mencapai puncak nikmat. Baik. Mereka merasakan tidak diberi nikmat sedikit pun yang melebihi kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, Setelah menyebutkan ikhwani fillah bahwasanya kita semua akan melihat Allah Subhanahu wa taala, innakum satarauna rabbakum kama taraunal qamar lailatal badr. Sukunya kalian akan melihat Rabb kalian kelak sebagaimana melihatnya rembulan di saat ini di malam purnama, dalam artian begitu jelas. Sebagaimana di dunia kita bisa melihat bulan begitu jelas, tidak perlu berdesak-desakan, tidak perlu repot. Demikian pula kelak di hari kiamat kaum mukminin yang masuk ke dalam surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh nikmat tanpa butuh berdesak-desak. Naam. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan bahwasanya itulah kenikmatan teragung yang dirasakan oleh penduduk surga, yang beliau pun senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi rizki, akhwan. Diberi rizki untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Ammar bin Yasir. Di antara doa beliau, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Ya Allah, sungguhnya aku memohon kepada Allah. Sungguhnya aku memohon kepadamu, ya Allah, kelezatan untuk melihat wajahmu. Kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memohon. Karena memang ikhwani fillah, naam, sebagaimana dalam hadis Suhaib yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, ketika penduduk surga telah masuk ke dalam surga dan penduduk neraka telah masuk ke dalam neraka, masing-masing mendapatkan balasannya. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada penduduk surga, turiduna syai'an azidu. Ini betapa pemurahnya Allah. Kita di dunia diberi rezeki, diberi semua hal-hal yang mendukung untuk kita beribadah. Dijaga. Ketika beribadah setelah itu di akhirat naam dimuliakan dan dibalas. Padahal di dunia pun naam kita sudah merasakan begitu banyak nikmat-nikmat dari Allah. Bagaimana kemudian seorang mukmin ikhwan fillah tidak malu naam kok di dunia kemudian dia bermaksiat dan membangkang. Naam, kemudian bermalas-malasan dalam beribadah. Allah Subhanahu wa taala katakan, turiduna syai'an azidukum. Kalian menginginkan sesuatu untuk aku tambahkan bagi kalian. Fayaqulun, maka penduduk surga mengatakan, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilnal jannah wa tunajjina minan nar. Sudah apalagi yang bisa melebihi ini? Tidak tergambarkan pada diri mereka. Bukankah engkau telah menjadikan wajah-wajah kami ini putih? Naam. Bukankah engkau, ya Allah, telah memasukkan kami dalam surga yang penuh dengan kenikmatan dan menyelamatkan kami dari neraka? Ini yang kita minta di dunia. Dan sudah diberi, naam, penduduk surga itu hal itu. Diberikan oleh Allah, sudah masuk ke dalam surga. Masih Allah tawari, turiduna syai'an azidukum. Mau kalian sesuatu aku tambah. Fayakshiful hijab, maka Allah Subhanahu wa taala pun menyingkap hijabnya. Fama utu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim. Maka tidaklah diberikan kepada mereka sesuatu pun yang lebih mereka cintai daripada an-nadhar ila rabbihim, daripada melihat kepada Rabb. Inilah aziyadah yang dimaksudkan dalam ayat di surat Yunus tadi, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan itu wajib kita iman. Nah, dan juga senantiasa kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkannya. Sebagaimana Nabi memohon, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Ya Allah, aku memohon kepadamu kelezatan melihat wajahmu yang mulia. Naam. Dan dalam hal ini, di antara hal yang penting untuk ditanbih sebagaimana para ulama memberikan tanbih pada setiap pembahasan asma wa sifat, tidak boleh kita kemudian bertanya-tanya bagaimana, kemudian membiarkan benak kita menggambarkan dan tanpa dibatasi dengan keimanan. Kemudian bertanya-tanya bagaimana menggambarkan wajah, bagaimana intahi, harus berhenti dari perkara ini. Karena syaitan juga punya taktik untuk menjerumuskan manusia dalam penyimpangan dari isi ini. Hanya dimunculkan padanya penggambaran-penggambaran tentang kaifiyah wajah, bagaimana wajah Allah. Berhenti, tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan dan tidak memberikan ilmu tentangnya yang wajib kita imani, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di antara sifatnya adalah sifat wajah yang tentunya tidak sama dengan wajah para makhluknya. Terus kita yakini. Yang wajib kita yakini adalah bahwasanya kaum mukminin yang masuk ke dalam surga akan melihat wajah Allah, dan itu nikmat yang paling cukup sampai di sini, dan kita mengharap untuk mendapatkannya. Adapun bertanya-tanya bagaimananya, tidak boleh. Kemudian apalagi menggambarkannya atau menyamakannya dengan makhluk, maka tidak boleh. Karena semua itu adalah apa? Adalah talbis dari iblis, tipuan dari iblis yang akan menyeret seseorang ke dalam. Barakallahu fikum. Mungkin itu dulu berkaitan dengan sifat ru'yatullahi tabaraka wa ta'ala. Kita memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan kepada kita anugerah yang agung tersebut, untuk bisa merasakan nikmatnya melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di surganya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.